السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membaca khutbah dari khutbah Rasulullah SAW pada haji wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dikatakan haji perpisahan. Demikian pula khutbahnya dijuluki khutbah perpisahan. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan perkara-perkara yang penting, dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nas isma'u qawli ubayyin lakum, wahai manusia, aku akan jelaskan pada kalian, dengarkanlah. Kemudian disampaikan beberapa perkara dan kita sampai pada ucapan amma ba'du. Ayuhan nas, fa inna lakum ala nisaikum haqqan, walahunna alaikum haqqan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian punya hak atas para istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga punya hak dari kalian. Walahunna alaikum haqqan, lakum alaihinna anna yuti'na fursyakum ahadan takrahuna. Di antara hak kalian atas istri-istri kalian adalah jangan mereka membiarkan ada yang menginjak hamparanmu orang yang kalian tidak sukai. Yani hukum bagi para wanita, para istri untuk tidak menerima di rumahnya siapapun yang suaminya tidak suka. Yang suaminya tidak suka jangan diterima. Maaf, suami saya tidak suka, engkau datang kemari. Sebaliknya wa alaihinna, dan wajib atas mereka, an la ya'tina bi fahishatin mubayyinah, termasuk hak suami, bahwa para istri jangan melakukan fahishah. Fahishah adalah perbuatan dosa yang fuhsh. Fuhsh maknanya menjijikkan, tidak disukai dan dibenci, bukan hanya secara syar'i tetapi juga secara aqlan wa fitratan, secara akal dan secara fitrah tidak disukai. Artinya manusia secara umum, bukan hanya muslimin, benci padanya, itu fuhsh. Ikhwanina a'azzakumullah, dan seringkali fahishah dimaksudkan adalah zina dan saudara-saudaranya, zina dan sejenisnya. Dan termasuk perbuatan-perbuatan fuhsh adalah bentuk-bentuk pelampiasan syahwat yang menyimpang. Apakah itu homoseks, lesbianisme, apakah itu perkara-perkara yang demikian, semua dijuluki dengan fuhsh. Agar mereka jangan melakukan fahishah yang mubayyinah, fahishah yang jelas. Fa in fa'alna, fa innallaha qad adina lakum an tahjuruhunna fil madaji'. Kalau mereka melakukan fahishah, perbuatan dosa, perbuatan jelek, maka hukumlah mereka. Kalian diizinkan untuk menghukumi mereka. Apakah dengan menghajar mereka, memboikot mereka di tempat tidur? Tahjuruhunna fil madaji', wa tadribuhunna, atau dengan dipukul, darban ghairu mubarrih, pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mengeluarkan darah, pukulan yang tidak mematahkan tulang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, karena di dalam Al-Quran disuruh untuk menyatakan atau menghukum dengan hajr, tahjuruhunna fil madaji', yang kedua wadribuhunna, dan pukullah mereka, maka para hakim di pengadilan tidak boleh bertanya pada seorang laki-laki, mengapa engkau memukul istrinya? Tidak boleh. Kata para ulama, karena bisa jadi sebabnya adalah sesuatu yang tidak pantas diucapkan, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan karena urusan keluarga, urusan di dalam rumahnya. Ini barakallahu fikum di dalam syariat Islam. Karena apa? Karena itu salah satu dari pukulan-pukulan mendidik. Berbeda dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya adalah bentuknya menganiaya, menyiksa, melukai dan seterusnya, itu berbeda. Tetapi kalau pukulan-pukulan biasa yang tidak mencacati, yang dijuluki dalam fikih ghairu mubarrih, maka ini tidak boleh seseorang, bahkan hakim saja tidak boleh bertanya, kenapa kau pukul istri? Ikhwan fillah a'azzakumullah, hanya saja di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, wala tadribul wajha, wala tuqabbih, jangan pukul wajah, dan jangan dijelekkan, diucapkan qabbahakillah misalnya, atau diucapkan dengan kalimat-kalimat yang semena dengan itu. Ini larangan khusus, berarti boleh dipukul, itu sebagai pukulan pendidikan, tetapi tidak mubarrih, tidak membekas, tidak mencacati. Dan ditambah lagi, jangan di wajah. Kita lanjutkan. Qala fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau mereka sudah kembali taat, sudah berhenti kejelekan fahisyahnya, maka engkau kembali memberikan pada mereka hak-hak mereka. Apa hak mereka? Falahunna rizquhunna, berikan pada mereka rizki mereka, uang belanja mereka, uang kebutuhan mereka, berikan hajat-hajat mereka. Kadang-kadang mereka memerlukan sesuatu selain belanja. Ada kebutuhan-kebutuhan untuk pribadinya. Jadi siapa kalau bukan dari suami? Maka kata Nabi, falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna, bagi mereka hak untuk diberi rizki, diberi ma'isyah, diberi penghidupan. Wa kiswatuhunna, yang kedua pakaian. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, apa hak wanita-wanita kami dari kami? Maka Nabi menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita. Engkau beri makan dia seperti yang kau makan, engkau beri pakaian mereka seperti yang kau pakai. Seperti yang kau pakai, seperti yang kau makan, maknanya seimbang. Bukan maknanya bentuk pakaiannya sama, tidak. Tetapi berikan sekelas dengan apa yang kamu pakai. Jangan engkau memakai yang mewah-mewah, sedangkan istri diberikan yang murah-murah, yang gampang rusak dan seterusnya. Tidak demikian. Berikan seperti yang kamu pakai. Kalau kamu orang mampu, berikan yang bagus. Kalau engkau yang tidak mampu, berikan seperti apa yang kamu beli. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi berkata di dalam khutbah ini, wastausu bin nisa'i khairan, fa innahunna 'indakum awan. Maka hendaklah kalian memberi pesan-pesan yang baik kepada istri-istri kalian, karena mereka awanun alaikum, karena mereka itu adalah seperti tawanan di bawah kalian. Kalian yang memegangnya, kalian yang menjaganya, kalian menempatkannya, kalian yang beri makannya. Bisa apa dia? Bisa apa dia kalau engkau tidak memberikan kepadanya kebaikan? Dari siapa dia akan mendapatkan kebaikan kalau bukan dari suaminya sendiri? Maka jagalah mereka. Berikan pesan-pesan yang baik kepada mereka. Yani lindungilah mereka, karena mereka seperti awan. Disebutkan dalam footnote-nya, awan jam'u aniyah wa hiyal asirah. Awan bentuk jamak dari aniyah, yang maknanya adalah asirah, tawanan. Karena mereka seperti tawanan. Bagaimana keadaan tawanan yang diikat tangannya, kadang diikat kakinya? Kalau engkau tidak beri makan, dia kelaparan. Kalau engkau tidak sayangi dia, siapa yang akan menyayangi dia? Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun memang tidak dibelenggu dengan makna hakiki, walaupun memang tidak ditawan dengan makna yang sebenarnya, tapi mereka dalam keadaan tidak bisa lepas darimu. Tidak bisa pergi seenaknya tanpa izinmu. Tidak bisa keluar seenaknya tanpa izin darimu. Berarti mereka seperti orang yang ditawan. Sehingga barakallahu fikum, suaminya lah yang hendaklah memberikan kepada mereka keperluannya, melindunginya, menyayanginya, dan seterusnya. Sehingga diterangkan oleh Nabi dalam kalimat berikutnya, la yamlikna li anfusihinna syai'a. Apa maknanya seperti tawanan? La yamlikna li anfusihinna syai'an. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri sesuatu apapun. Ini tidak memiliki kemampuan apapun. Semuanya harus dengan perintahmu, dengan izinmu. Wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Dan sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Dengan mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang kokoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Nabi, wattahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan nama Allah. Menghalalkan wanita-wanita tadi sebagai istrimu, itu dengan kalimat Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yakni dengan ijab dan qabul. Dengan akad nikah. Dengan nama Allah. Uzawwijuka bima amarallahu bihi min insakin bima'ruf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Au tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan engkau dengan perintah Allah, dengan nama Allah, agar pegang dia dengan baik atau lepaskan dengan baik. Ini barakallahu fikum, dengan nama Allah, dan engkau katakan iya, engkau katakan na'am, qabiltu, aku terima pernikahan itu. Kata-kata tadi kamu sambut dengan kalimat saya terima, maka jagalah. Jagalah istri-istri kalian, karena kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah. Kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Istausu bin nisa'i khaira. Jagalah baik-baik istri-istri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ingat. Ini khutbah di Arafah. Dihadiri oleh ummah yang besar berkumpul di Arafah. Dan ini khutbah terakhir haji perpisahan. Berarti ini pesan-pesan dari Nabi seperti wasiat. Setelah itu Rasulullah wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti perkara ini penting. Urusan rumah tangga ini penting. Suami memberikan hak istri, istri memberikan hak suami. Faqilu ayyuhan nas qawli. Perhatikanlah, pikirkanlah wahai manusia ucapanku ini. Fa inni qad ballaghtu wa qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bih falan tadhillu abada. Selanjutnya kata Nabi, wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Perhatikanlah ucapanku. Sungguh aku telah menyampaikan. Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian. Yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Nabi, yaitu kitabullah dan sunnah Nabinya. Pesan berikut. Yang juga sangat penting merupakan dasar agama ini. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Mananya kalau dilepas, akan tersesat. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, menerapkannya, mengajarkannya, menyampaikannya, selamat dia. Siapa yang melupakan Al-Quran, meninggalkannya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, dia akan menyimpang bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Demikian pula sunnah. Dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW setiap khutbah. Ihmarrat aynahu. Setiap khutbah memerah mata beliau. Wa'ala sawtuhu. Keras suaranya. Ka'annahu mundirul jaysh. Sepertinya beliau pemimpin tentara. Yang menyatakan sabahakum wa masakum. Yang menyatakan kalian akan diserang. Bersiap-siaplah. Apa isinya? Isinya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pesan-pesan tadi untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Dan Rasulullah SAW mengancam, inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Nabi berpesan untuk berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Beliau menyatakan kepada mereka, kepada manusia dalam khutbah tersebut dengan suara yang keras. Taraktu fikum, Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian ala mahajjatin bayda, di atas jalan yang putih bersih. La yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih bersih. Lailuha kanahariha sawa, malamnya seperti siangnya sama. Tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali pasti akan binasa. Jalan Nabi terang benderang. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Maka la yazigu anha, tidak ada yang berpaling daripadanya kecuali pasti akan binasa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pesan Rasulullah SAW di Haji Wada juga sama. Aku tinggalkan kalian, atau kami tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalau kalian pegang gak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Ayuhannas isma'u qawli waqiluhu, wahai manusia, dengarkanlah ucapanku dan perhatikanlah ucapanku. Ta'lamunna anna kulla muslimin akhun li muslim. Hendaklah kalian ketahui bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Wa anna muslimina ikhwah, dan bahwasanya kaum muslimin itu bersaudara. Fala yahillu limri'in, maka tidak halal bagi seseorang dari saudaranya kecuali apa yang diberikan dengan keridhoannya. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya adalah tidak boleh mengambil sesuatu dari saudaranya illa bitibin nafsin minhu, kecuali dengan keridhoannya. Bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk lain. Apapun yang kamu dapatkan dari saudaramu harus dengan keridhoan. Tidak boleh dengan paksaan. Tidak boleh dengan paksaan. Fala tazlimunna anfusakum, maka kalian jangan saling membolimi. Kalau memaksa, bolim. Menjual secara paksa, bolim. Mengambil secara paksa, zalim. Demikian pula mempekerjakannya secara paksa, zalim. Fala tadlimu anfusakum, jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian sendiri. Allahumma hal ballagh, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Atau dalam riwayat, ala hal ballagh, bukankah aku sudah sampaikan? Maka para sahabat pun menjawab, Allahumma na'am, iya, na'am, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan kemudian menurunkannya kepada mereka kaum muslimin, para sahabat, dengan kalimat Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ikhwanu dina azakumullah, Rasulullah SAW nanti akan menjadi saksi terhadap umat ini. Dan umat ini akan menjadi saksi atas Rasulullah SAW. Bahwa beliau telah menyampaikan. Dan sudah beliau sampaikan. Dan sudah disaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Nabi bertanya, ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan? Mereka menjawab, na'am, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, fal yuballigh asyahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian ada seorang dari Yaman yang bernama Abu Syah. Ya Rasulullah, aku ingin khutbahmu tadi. Dan saat itu enggak ada rekaman. Saat itu tidak ada audio apalagi video. Maka yang ada adalah dicatat. Allah berikan kelebihan pada mereka orang-orang Arab, yaitu hafalannya kuat. Sehingga Nabi berkata, "Uktubu li Abi Syah," tulislah untuk Abu Syah. Maka para sahabat, penulis-penulis mencatat khutbah Nabi rinci satu persatu. Dan diberikan Abu Syah, dibawa pulang ke Yaman. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mengutus pasukan besar ke Romawi. Dan uniknya, pasukan besar ini dipimpin oleh seorang anak muda, belum genap 20 tahun umurnya, yaitu Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Berkata Ibn Ishaq, "Tsumma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aqama bil Madinah." Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah dan tinggal di Madinah pada bulan Dzulhijjah tadi sampai Muharram, sampai bulan Safar. Jadi setelah Haji Wada tadi, Nabi tinggal di Madinah menghabiskan bulan Dzulhijjah tersebut, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Wa daraba 'alan nas ba'tan ila Syam. Kemudian Nabi pun memerintahkan manusia untuk berangkat ke negeri Syam. Wa amara 'alaihim Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Kemudian dijadikan sebagai pemimpinnya sahabat yang mulia Hibbu Rasulillah ibn Hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Karena Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Yang hampir-hampir Nabi dipanggil dengan Abu beliau, atau Zaidnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Karena sudah sangat terkenal, dia adalah anaknya. Sampai turun ayat Allah, "Ud'uhum li'abaihim." Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Ini jangan dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tetapi panggillah Zaid ibn Harithah. Ini ikhwan fillah azakumullah, ayat ini turun untuk melarang, tidak boleh menasabkan kepada selain bapaknya, dan khususnya anak angkat tidak dinasabkan kepada bapak angkatnya. Sehingga Zaid bin Harithah yang sudah hampir terkenal dengan Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid ibn Harithah. Nah, ini anaknya Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Maulahu yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Wa amarahu an yuti al khayla tuhum al balqa. Diperintahkan oleh Nabi untuk membawa pasukannya dan kuda-kuda mereka sampai menginjak daerah Balqa, daerah Tuhum, Wajarun, dan itu adalah daerah-daerah di Palestina. Itu daerah-daerah di sekitar Palestina. Fatajahhazan nasu wa aw'aba. Maka bersiap-siaplah manusia untuk berangkat dengan pasukan besar itu, wa aw'aba. Makna aw'aba adalah kharaju kulluhum. Makna aw'abu adalah keluar secara serentak seluruhnya. Muhajirin seluruhnya, Ansar seluruhnya, dan kaum muslimin seluruhnya. Bersama Usamah ibn Zaid, kaum muhajirin yang pertama dan juga kaum Ansar. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita stop dulu kisah ini. Disebutkan oleh Ibn Ishaq berikutnya tentang utusan-utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW ke seluruh negeri-negeri. Saya katakan stop dulu karena nanti ada kelanjutannya, bahwa ternyata pasukan tadi di tengah-tengah perjalanan, belum jauh, Rasulullah SAW wafat. Ya. Maka pasukan tadi kembali, pulang. Karena mendengar Rasulullah SAW wafat. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, sampai dibaiatnya Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah, perintah pertama yang keluar dari mulutnya, pasukan Usamah berangkat. Itu barakallahu fikum ringkasnya. Disetop dulu oleh beliau untuk menceritakan tentang utusan-utusan. Berkata Ibn Hisham, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha ila al-muluki rusulan. Bahwa Nabi SAW mengutus ke raja-raja utusan-utusan dari sahabatnya. Wa kataba ma'hum ilaihim yad'uhum ila al-Islam. Menulis bersama mereka atau menulis surat yang dibawa oleh mereka yang isinya adalah ajakan kepada Islam. Berkata Ibn Hisham, haddatsani man athiqu bihi. Sampai kepadaku dari orang yang aku percaya, dari Abi Bakar Al-Hudali, dia berkata, balaghani, sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW keluar bersama sahabat-sahabatnya pada suatu hari, ba'da umratihi, setelah umrah beliau yang terhalang dari Hudaybiyah, berarti mundur ke masa umratul qadha, umrah yang dihalangi oleh musyrikin di Hudaybiyah. Nabi berkata, ayuhan nas, inna Allah qad ba'atani rahmatan wa kafatan. Wahai manusia, aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat kafah untuk seluruh manusia. Artinya dakwah beliau tidak eksklusif khusus orang Arab saja, tidak, tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia kafah. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafa al-hawariyuna ala Isa ibn Maryam. Kalian jangan berselisih seperti berselisihnya kaum Hawari terhadap Isa ibn Maryam. Hawari adalah sahabat-sahabatnya Isa alaihi salam. Jangan kalian berselisih seperti berselisihnya kaum Hawari kepada Isa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa berselisihnya Hawariyun terhadap Isa? Dijawab, da'ahum ila alladhi da'autukum ilaih. Isa alaihi salam mengajak mereka seperti apa yang aku ajak kalian, sama. Fa'amma man ba'athahu mab'athan qariban. Adapun yang diutus ke daerah-daerah yang terdekat, radiya wa salima, mereka ridho, mereka terima. Wa amma man ba'athahu mab'athan ba'idan, adapun yang diutus ke tempat-tempat yang jauh, karihu wajhahu, mereka tidak suka wajahnya melihat atau terlihat wajahnya, tidak suka. Wa tasaqala, dan merasa berat. Fulan diutusnya ke tempat yang dekat saya, ke negeri Syam. Fasyaka dalika Isa ila Allah, maka Isa alaihi salam mengadu kepada Allah, ya Allah, aku utus mereka, ternyata mereka enggan, mereka tidak suka, mereka merasa berat. Maka fa'asbaha al-mutasaqilina wa kullu wahidin minhum yatakallam bilughatil ummah allati bu'itha ilaiha. Maka pagi harinya, setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah, mengeluhkan keadaan mereka, pagi harinya orang-orang tadi berbicaranya dengan bahasa kaum yang diutus kepadanya. Yang diutus ke Syam, tapi merasa berat, paginya berbahasa Syam. Bahasanya orang Syam. Yang diutus ke Romawi, pagi harinya berbicara bahasa Roma. Yang diutus ke Mesir, pagi harinya dia berbicara bahasa Mesir. Yang mau tidak mau harus berangkat, karena sudah tidak lagi nyambung dengan bahasa kaumnya. Karena barakah dari doanya Isa alaihi salam. Maka kata Nabi, kalian jangan berselisih seperti berselisihnya mereka, kaum Hawariyun. Fabaasa Rasulullah sallallahu min ashabi, maka Nabi pun mengutus sahabat-sahabatnya dan sudah diberi pesan jangan protes, jangan berselisih. Ditulislah tulis surat kepada raja-raja. Yad'uuhum fiha ila al-Islam, yang mengajak kepada Islam. Pertama diutus Dihyah ibni Khalifah Al-Kalbi. Diutus menemui Raja Kaisar Malikur Rum, Raja Romawi. Wabasa Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi kepada Raja Kisra, penguasa Persia. Dan diutus Amr ibn Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Diutus Hatib ibn Abi Balta'ah ke Raja Muqawqis, yaitu Raja Iskandaria, penguasa Iskandaria. Wabasa Amr ibn al-As As-Sahmi kepada dua tokoh pemimpin namanya Ja'far dan Iyad, dua anak Jolanda, dua anak Jolan Al-Azdiyaini, dua-duanya Al-Azdi, adalah Malik, Malikai Umman, dua penguasa Umman. Wabasa Salitan ibn Amr, kemudian diutus pula Salit ibn Amr, salah satu dari Bani Amir ibn Lu'ay. Diutus kepada Tumama ibn Utal wa Hawdajah ibn Ali Al-Hanafiyyain, yaitu Raja Yamama, penguasa Yamama. Wabasa Al-Ala ibn Al-Hadrami ila Al-Mundir ibn Sawa Al-Abdi Malikul Bahrain. Sedangkan Ala ibn Hadrami diutus kepada Mundir ibn Sawa Al-Abdi, dia adalah penguasa daerah Bahrain. Berarti ini diutus ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia, ke raja-raja. Wabasa Suja' ibn Wahab Al-Asadi, Suja' ibn Wahab Al-Asadi diutus menemui Harith ibn Abi Shimr Al-Ghassani, dia adalah raja daerah Tuhum di Syam. Qala ibn Hisham, ana nasabtu Salitan wa Sumamah wa Hawdah wal Mundir. Aku menghitungnya, nasabtu, aku sebutkan Salit dan Sumamah dan Hawdah. Berkata Ibn Ishaq, haddatsani Yazid ibn Abi Habib Al-Misri, bahwasanya dia mendapati surat tersebut. Didapati di dalamnya sebutan diutusnya orang-orang yang diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri-negeri, ke raja-raja Arab wal-Ajam. Raja-raja Arab maupun raja-raja non-Arab. Semuanya diajak kepada Islam. Wa ma qala li ashabihi hina ba'atharum. Dan juga didapat di dalamnya apa yang dituliskan dan yang dibawa oleh utusan-utusan tadi. Qala fabu'asat bihi ila Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Fabu'astu bihi, maka aku pun mengantarkannya surat tadi sebagai sejarah atau sebagai bukti sejarah. Aku bawa kepada ibn Shihab az-Zuhri. Apakah benar ini adalah surat yang dibawakan oleh para utusan-utusan tadi kepada raja-raja Arab dan non-Arab? Ta'arafahu, maka Ibnu Shihab az-Zuhri tahu, iya, betul, inilah suratnya. Di dalamnya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat. Innallaha ba'athani rahmatan wa kafah, sesungguhnya Allah mengutus aku sebagai rahmat untuk seluruh alam, kafah. Maka tunaikanlah dariku, yarhamukumullah. Dalam suratnya tertulis, sampaikanlah dariku, semoga Allah merahmati kalian. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih atasku, seperti berselisihnya para hawariyun, terhadap Isa ibni Maryam. Qalu, ketika mereka bertanya, kaifa ya Rasulullah ikhtilafuhum, bagaimana berselisihnya mereka, maka dikisahkan kisah tadi, yaitu bahwasanya aku mengajak kalian sebagaimana Isa juga mengajak kaumnya. Fa amma man qarraba bihi, adapun yang diutus ke daerah-daerah dekat, ridho, menerima. Adapun yang diutus ke daerah-daerah jauh, aba, menolak. Wasyaka Isa ibni Maryam, maka Isa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu wa kullu rajulin minhum yatakallam bi lughatil qaum, maka pagi harinya orang-orang tadi berbahasa dengan bahasa kaum yang akan diutus kepadanya. Yani barakallahu fikum, ini menegaskan kisah yang tadi, bahwa itu didukung kisahnya oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Adapun kisah tentang Isa yang mengutus Hawariyun, dinukilkan di sini oleh Ibnu Ishaq bahwa Isa bin Maryam alaihi salam mengutus Hawariyin dan pengikut-pengikutnya, kanu ba'dahum fil ardi, yakni mereka diutus ke seluruh penjuru bumi, di antaranya Butrus, disebutkan di sini Butrus, entah mereka membacanya apa, atau Batorius, salah satu dari Hawari, dan bersamanya diutus pula Bulus, mungkin mereka sebut Paulus, wallahu ta'ala alam, dari pengikutnya. Jadi yang dari Hawari Butrus, sedangkan Paulus adalah dari pengikutnya. Walam yakun minal hawariyun aw minal hawariyin, dia bukan dari Hawari. Diutus ke Rumiyah, diutus ke Rumiyah. Wandara'is wa andara'is wa man ta'a ila al-ardi allati ya'kulu ahluha an-nas. Dua orang lagi, yang satu namanya Andara'is, yang kedua namanya Matta atau Matius kata mereka, diutus ke daerah yang na'udzubillah penduduknya masih memakan sesama. Ya'kulun nas, ya'kulu ahluha an-nas, masih kanibal. Wa Thomas, mungkin mereka bilang Thomas ya. Thomas ila ardi Babil, diutus oleh Isa ke Babilonia dari ardil masyriq, dari arah timur. Yang berikutnya Philibus, Philibus mungkin Philip, wallahu alam, ila Qartajannah, ila ke daerah Qartajannah. Wahia Afrika, itu salah satu daerah di Afrika. Wa Yohanna, atau disebut di sini Yohannes, ila Afsus, diutus ke Afsus, satu daerah Qaryatul Futiyah, Futiyah Ashabul Kahfi, itu adalah daerah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, itu di sana, di daerah Afsus. Diutus kepada mereka Yohanna atau Yohanes. Wa Ya'qub, dan Ya'qub diutus pula ke daerah Yerusalem, atau disebut pula Yerusalem, yaitu daerah Ilia, daerah Ilia, satu desa di Baitul Maqdis, satu desa di dekat Baitul Maqdis. Wa Ibn Salma ila al-A'rabiyah, dan salah satu dari Hawari Ibn Salma diutus ke Arabiyah, Arab-Arab Badui. Wahia ardul Hijaz, yaitu daerah Hijaz. Wasimun, atau mereka biasa bilang Simon. Wasimun ila ardil Barbar, diutus ke daerah Barbar. Wayahuda, dan Yahuda dia bukan dari Hawari, bukan dari Hawariin, dijadikan dia mengganti Yudas, Yudas Iskariot. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini utusan-utusan Hawariyin yang diutus oleh Isa. yang ternyata yang diutus ke daerah-daerah dekat mereka ridho, yang diutus ke daerah-daerah jauh mengeluh dengan berbagai macam keluhan dan berat, yatasaqal, enggan untuk berangkat. Sampai ketika Isa alaihi salam mengeluh kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menjadikan mereka di pagi harinya berbahasa dengan bahasa yang akan didatanginya. Yang diutus ke daerah Qurtanja, maka dia akan berbahasa dengan bahasa tersebut. Yang diutus ke Ilia akan berbahasa Ilia. Yang diutus ke daerah Rumia akan berbahasa Rumi dan seterusnya. Maka mereka pun mau tidak mau harus berangkat, karena dia sudah asing di negerinya sendiri. Karena bahasanya sudah tidak paham dengan bahasa sekitarnya, pahamnya bahasa yang dia diutus ke sana. Ikhwan ibn a'azzakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.